Markus 34. Ai perua ngagogoi barapunen Paska sambapunen roti sita sioman. Sia tai imam sabeu ai ragagaba enungan masilaba Yesus sinangkou ramateake nia. Kuarangan bui kamatat punen babara pula magat siri manua simigi. Kateteren ai Yesus kabetania kalalep Simon simabokbong ai nia mukokom. Oisara sinanalep masiambit sanga balau bau tula si masingin si make pusaki. Ragat nakenangan nenda balau bau uruakenangan tula kautet Yesus. Pugolurangan sabagai si kudusedda kuarangan pasasambanda. Apa nanta tapasisibu tula nene? Momoi tu sakiake nia telungo turupia legei. Samba bulagat nia tu kau kasmageba. Golurangan lewet sinanalep, tapoi kuanangan Yesus. Edangan nia, nusasai lako dakam nia, galajet simayeru le aigalai katubuku. Aile turerere kebabarat simageba katalagamui. Senen tetere ke nobak kam, momoi nurumake kam sia. Tapoi aku geti tak mariru kabebekmui. Aigalayan terecio oi igalai. Iboi ki ake itulaji tubukku kei turateake aku. Kukua nia kamatamui, kaipa-kaipa le tupa arep katuareman simayeru nekne kasangaliot polak, sigalai sinanalep nekne leu tununuake masirebdeb nia. Lepa eisi Yudas Iskariot sara katalagat si pasi ulu Yesus, si pulurua katai imam sabeu, masisege ake Yesus katubudda. Bulan maangka bagada masih arep si kuania, si belakerangan leu masih kau bulagat katubunia. Gabanangan leu tetere si pasesese si Yudas isege ake Yesus. Kagogoi si boiki punen roti sita sioman kapanak jakat biri-biri Paska kuarangan kamatat Yesus si pasi uluinia. Kai pasi obak nukue eikai masih patarek kekeu pukuman Paska? Koinia kenangan rua si pasi uluinia Yesus, kuanangan kamatada. Kenan kam kakota, sedda pasi siake muyan sara siri manua si pasi abit lalai sud oinan. Tut kam nia, samba kaipa lalep itu guru, kua muyan kasih bakat lalep. Ai kua si guru, kaipa bilik sinarek ngakenen kaku pukuman mai Paska si pasi uluiku. Ai leu isau-sau kakam sara bilik sabeu kapata silepak tarek. Sedda te nutatarek ngake kam kasita. Nyageti eisia si pasi ului sirua. Sege rale kakota, ai lirangan kele sinibo Yesus kamatada, tarek ngake rangan leu komen Paska. Kele ai masoibo o Yesus sambada si pasi ului nia. Aisia mukokom, kuanangan Yesus. Kukua nia kamatamui, ai sara katalagamui. Pakom makenenku masih sesege ake aku. Mareureunangan bagada si pasi ului. Tada kerangan senenda masih nou-nou Yesus. Taleu aku Tuhan. Aleginangan nia Yesus. Sara kakam si pelurua nekne. Si kerekai masih susu wake roti kamangko ia tek nia. Tokat siri manua geti. Kerenangan mamate nia. Kelek situ susurat pagalayat tubuh nia. Tapoi paante kasiri manua nenda, si pasi sesege ake tohat siri manua. Maeru pele kasiri manua nenda tak mutu-tu matania. Aisia mukokom, alak nangan roti Yesus, kuanangan sura, paabok nangan nia, kaunangan nia kasih pasi ului nia, kuanangan. Alakam, tubukku tenene. Lepa alak nangan pulokat, kuanangan sura, lepak kaunangan nia kasih pasi ului nia, lorangan nia sangam berida kapulokat nenda. Kuanangan kamatada Yesus. Logau ku tenekne, logau pakerekat bagasi piliakenen lulut cimigi. Kukua nia kamatamui, taante kulolok minca anggur nene. Kaprimata te kemanuangan legeti kulolok nia anggur sibau. Lepa ara urayake urai pasi umun, esia kaleleu tula. Kuanangan kamatada Yesus. Sangam berimuite mabebelek baga katubukku. Atu suran anpoi, kubobok-bok te si pasi jajago, pusabunangan biri-biri, tapoy atu surungan getiaku, puboy kikungan kakam ka Galilea. Kuanangan kamatania si Petrus, kinanin sang amerita mabilik baga, aku kaku geti ta. Kuanangan kamatania Yesus, kukuania kamatam. Soibo gogoy nene lewet tak pe mururuang amincha iputok kigogo anu pakilengan aku telung amincha. Tapoy ikaru ake le si Petrus kuanangan, kenanen baik sambat tamatei tak ku pake kelekeu. Sangam berida si pasi ului keseda leu arakua. Sege sia kasaraku duat si pooni Getsemane, kuanangan Yesus kamatada si pasi ului nia, kudungan kamse meyaku manindo. Ambit nangan si Petrus, si Yakobus sambah si Yohanes alainia. Bara ibara lotok nia pugeren nangan tubuh nia. Kuanangan kamatada si pasi ului nia. Makope reo-reo bagaku. Mamatean le se antekam pumatakam. Nia goiso kamata rapo nia kapolang manindo. Bule kek momoi tu sabaule katubunia jam pangoringan nekne. Kuanangan. Ale ukui. Sangambiri nia le momoi kekeu. Sabawake le katubuku pulokat pangoringan nekne. Tapui bui kateu bagaku. Kateu bagam le. Lepak toili nia minca. Ailinangan si pasi ului nia si telu aisia memerep. Kuanangan kai Petrus. Simon. Merep le ekeu, tak no make mumata beri sanga jam. Pumata kam samba manindo, bui nubelek kam kapasisi boat. Maja le poik kasia kecat, akulak geti masago. Nia minca Yesus manindo, nia lewet tiboyet nia. Toili nia minca, ai linangan sia, ai pelek sia memerep kopet lauk-laura. Samba tak ragai kuanenda masia legi Yesus. Kele ay toili katelu ngamincha nia, kuanangan kamatada Yesus. Ay pele kam memerep samba muari, paan. Ay lingan jam nia itu segi ake tokat ciri manua kakabera si Jo. Suru kam, sita kam, amalegrengan nia si pasise segi ake aku. Ay pele maninibo Yesus, oi si Judas, sara kasih pasi ulu si pulurua, sambada siri manua si migi, si baralan jauh samba bobo-bobo, si gubuluda tai imam sabeu, si agai surat samba tai bajara tai Yahudi. Si pasi sesege ake nia, ai kawan patua gayat kise ai kua. Kasei geti kusigung, ia tenu lalabak kam, pagabak kam nuabit kam nia. Kele ayoi si Yudas, riu-riu ayai katubut Yesus, kuanangan. Guru. Sigung nangan nia. Oisia siri manua simigi bab aralaba Yesus. Sara katalagada si puririo sedda opat nangan lanjau nia tete ake nangan nia kapagugulen iman sabeu septri nangan talingan nia. Kuanangan kamatada Yesus. Si pananae pa aku kabagamui nuoi kam si baralanjau samba bobo-bobo masih laba aku. Senenggogoyan le aku katalagamui mengantoman ka uman teka manua tak anu labak kamaku. Tapoi kire nangan bule ipuaili situ susurat ka surat cipunenan. Lepak tuisia sangamberi si pasi ului kadiwake rangan Yesus. Aisara silainge si pasi tutut Yesus sarat sobe juto le katubunia. Si borangan ralabak nia, tapoi oba ake nangan sobe nia, tuitu ake nangan nia si mabulutut. Lepak taruak kerangan Yesus kamatat Imam Sabeu. Seda amaruru antai Imam Sabeu, tai bajara tai Yahudi, samba siagai surat. Si Petrus leu masitut kasih mareunan teret sege kagerat lalep Imam Sabeu. Pukudunangan seda sambada sapagugulen muraka ka api. Sangamberida tai Imam Sabeu, samba si pura rapat, masigaba pasimunengan boko, raseleake Yesus, bule ioi ramate ake nia, tapoi ta arasese. Maigi sia amasi munengake boko katubut Yesus, tapoi tak pakere si munengake nenda. Lepak rio pigapak sia, si munengake boko pagalayat Yesus. Kuarangan, aku arep kai ai kuasi nene. Momoi kuragat uman te kamanua sigalai siri manua nene. Pasat telu ngagogoi, rio ake kungan minca uman te kamanua taiga galayet siri manua. Tak poi ai lew etta pakere simunenga kenenda. Purio nangan Imam Sabeu katalagada isek nangan Yesus kuanangan. Tak nua alegi berisar ngangan darangan dua kekew. Tenan le meng Yesus berisara ayah legi. Nounonangan nia minca Imam Sabeu kuanangan. Kipa Kristus ekew toka teka manua omunakenen. Alegi nangan nia Yesus. Aku tenia. Samba icok muyen tegeti togat siri manua mu udet isit kekatoet teka manua sipulu gege yoi katane irusa kamanua. Birin akenangan lepenia Imam Sabeu kuanangan. Apa nan tapele si pasimumuneng anuare mankam ai pololoi teka manua kipa patuat mui. Keret bagada sangamberida masih taki ake bui tak tumate ake nia. Tada kerangan tiga pak sia masih luji Yesus. Taborangan mata nia, bukurangan nia, suarangan. Kau lihat baik kasih si bobo ekeu. Si pasi jajago leu alak rangan nia, bobo rangan nia. Ai pele si Petrus kagerat, oisara pagugulen Imam Sabeu sinanalep sedda. Kela ai cok si Petrus, ai nia muraraka kapi, kinerenangan nia kuanangan. Ekeu leu et ale Yesus tenat saret. Tak poi ai pakai lelek si Petrus kuanangan. Tak kuagai, tak isese kabagaku si kuam. Lepak bela si Petrus kamatat baliu gerat, putok kinangan gou-gou. Kele ai cok nia minca pagugulet sinanalip nenda, kuanangan kamatada si kudus edda. Iya te, sahara katalagada. Tak poi ai pakai lelek minca si Petrus. Tak amauju, kuarangan minca sebagai si kudus edda kamatat Petrus. Bulat nia, ekeu tek sara katalagada, aipoi tai Galilea le ekeu. Tada kenangan masih tele itu nia, samba musupa kuanangan. Bulat nia tak kuagai siri manua nenda si kuamui. Katetere nia nenda, putok kinangan gogo ipurua ngaminca. Reprem nangan leu si Petrus, si kuat Yesus kamatan nia. Tak pei muru ruang aminca iputok gigogo anu pakelengan aku telung aminca. Pusonangan si Petrus.